Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخوان وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. محبة الله cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah asas atau pondasi dari agama Islam. Dalam artian, tatkala mahabbatullah dijadikan sebagai dasar atau pondasi dari agama seseorang, dikarenakan seluruh ibadah, baik yang zahir, yang nampak, maupun yang batin, yang tersembunyi, itu dibangun di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang dia sempurna kecintaannya kepada Allah, dalam artian dia hanya mencintai Allah, mengikhlaskan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis seluruh ibadah baik yang zahir maupun yang batin akan dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mahabbah ini adalah dasar atau pondasi dari suatu ibadah. Oleh karena itulah sebagian ulama, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, sebagian ulama ada yang mendefinisikan, mengartikan ibadah dengan ghayatudzul ma'ghayatil hubbi. Jadi ibadah adalah puncaknya perendahan diri dan puncaknya kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa para ulama mendefinisikan ibadah dengan makna yang seperti ini? Puncaknya perendahan diri dan puncaknya kecintaan. Karena memang seluruh ibadah, baik yang zahir maupun yang batin ini dibangun di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila seseorang dia tatkala mencintai Allah, namun bersama itu pula dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang ibadah, maka otomatis dia pun akan menyerahkan peribadahan baik yang zahir maupun yang batin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini anda jelaskan karena terkait dengan suatu pertanyaan. Ada yang bertanya kemarin, bagaimana kaum musyrikin zaman dahulu beribadah kepada berhala-berhala mereka secara zahirnya? Jadi pertanyaannya, bagaimana kaum musyrikin zaman dahulu beribadah kepada berhala-berhala mereka secara zahir? Jadi peribadatan kepada berhala secara zahir, ibadah yang nampak. Karena jika cinta saja katanya, kita tidak bisa mengetahui kesyirikan mereka. Ya, karena cinta saja, karena cinta itu merupakan ibadah hati. Dari mana kita mengetahui kesyirikan oleh orang-orang musyrikin tatkala mereka memalingkan ibadah yang zahir? Bagaimana bentuknya? Maka kita jelaskan tadi, ya, tatkala orang-orang musyrikin mencintai selain Allah dengan kecintaan yang ibadah, maka otomatis mereka akan menyerahkan peribadahan baik yang zahir maupun yang batin yang lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh isi di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang kesyirikan itu hakikatnya menjelaskan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu diturunkan pada awalnya kepada mereka. Jadi tatkala Allah dan Rasulnya menjelaskan kesyirikan, melarang atas sebuah kesyirikan, karena memang pada zaman dahulu orang-orang musyrikin melakukannya. Misal, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ani'budullaha wajtanibut tagut." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tagut, sesembahan selain Allah. Kenapa Allah berfirman seperti ini? Karena memang mereka itu orang-orang musyrikin ada yang beribadah kepada apa? Tagut. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. "Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah dan jangan kalian melakukan kesyirikan sedikit pun syai'an. Menunjukkan kesyirikan yang umum. Baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Maka jelas kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang secara zahir itu sangat jelas. Kalau kita belajar kitab tauhid ya. Antum sudah belajar kitab tauhid dari bab pertama sampai bab yang sekarang. Tatkala Syekh mulai menjelaskan macam-macam kesyirikan dimulai dari bab yang ketujuh, masalah tamimah. Masalah jimat, ya. Man ta'allaqat tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang dia memakai tamimah jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa Rasulullah bersabda seperti ini? Karena memang orang-orang musyrikin ada yang melakukannya. Memakai jimat, kemudian ruqyah dengan ruqyah yang syirik, meminta tolong kepada apa? Kepada syaitan. Innar ruqawat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya yang namanya ruqyah, maksudnya ruqyah, jampi-jampi yang di dalamnya ada unsur meminta tolong kepada syaitan. Kemudian jimat dengan selain Al-Quran dan tiwalah, sejenis sihir, atau kita sering sebut dengan ilmu pelet, adalah syirik. Yang disebutkan oleh Rasulullah ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pun dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Jadi kalau kita perhatikan bagi sang penanya ya. Kalau kita perhatikan kesyirikan dilakukan orang-orang musyrik yang zahir itu banyak. Kita lihat saja dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai dari bab yang ketujuh sampai bab yang kita bahas ini. Sangat banyak kesyirikan-kesyirikan yang nampak. Itu ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, ada yang bertanya tentang meminta tolong untuk menjelaskan kembali tentang mahabbatulillah wa fillah. Terkait dengan mahabbatullah, terkait dengan kecintaan seseorang kepada Allah itu ada tiga bentuk sebenarnya. Mahabbatulillah, kemudian mahabbatu fillah, mahabbatu ma'allah. Lillah, fillah, ma'allah. Apa sih makna dari mahabbatulillah? Lillah dengan huruf jar li. Maknanya adalah mencintai Allah dengan kecintaan yang ikhlas yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah. Jadi lillah ini maksudnya memang secara zatnya Allah kita cintai. Dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Allah. Lillah, hanya untuk Allah. Kita cinta kepada Allah dan kecintaan kita itu murni ikhlas karena Allah dan untuk Allah. Ini lillah. Kalau fillah adalah mencintai sesuatu yang Allah cintai. Baik berupa amalan ataupun berupa seseorang yang kita memang diperintahkan untuk mencintainya. Secara zatnya yang kita cintai bukan Allah secara zatnya, tapi kecintaan ini apa? Mengikuti kecintaan kita kepada Allah. Jadi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta lillah ini ya. Konsekuensinya dari tatkala kita mencintai Allah lillah, konsekuensinya adalah tatkala kita beribadah harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun konsekuensi dari cinta fillah, cinta karena Allah adalah kita ittiba. Kenapa kita harus ittiba kepada Rasulullah SAW? Karena sebagai bentuk kecintaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lillah terkait dengan syarat dari ibadah yang pertama yaitu ikhlas, kalau fillah terkait dengan syarat ibadah yang kedua yaitu apa? Mutaba'ah. Yang ketiga, yang ini yang dilarang adalah mahabbatu ma'allah. Maksudnya dia mencintai Allah, di samping dia mencintai Allah, dia pun mencintai selain Allah dengan cinta yang ibadah. Arti dari mahabbatu ma'allah. Ini terkait dengan dua pertanyaan yang kemarin telah ditanyakan. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan bab yang ke-32, yaitu bab tentang khauf. Ya, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah jelaskan hubungan bab ini dengan kitab tauhid, yang intinya bahwasanya khauf ini adalah salah satu jenis atau macam dari macam-macam ibadah yang wajib kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah syirkun akbar, yaitu khauf, jenis khauf yang ibadah. Karena nanti macam-macam khauf terbagi menjadi 3, 4 macam atau 5 macam. Kita langsung saja masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu anwa'ul khauf, macam-macam khauf. Yang ini ana ambil dari kitab Taisirul Usul, syarah Thalathatul Usul, yang ditulis oleh Syekh Nu'man, ulama dari Yaman. Beliau mengatakan wa qad qassama ba'dul ulama al-khaufa ila arba'ati aqsam. Jadi dan ulama mereka telah membagi khauf menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah khaufun ibadah, khauf yang ibadah. Bagaimana batasan khauf itu dikatakan ibadah? Maka dijelaskan di sini wa huwa al-khaufu minallah ma'at tadalluli wa ta'zim wal khudu. Jadi khauf yang ibadah adalah khauf kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan perendahan diri dan pengagungan dan ketundukan. Ini khauf yang ibadah. Khauf yang ibadah tatkala seseorang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut tersebut disertai dengan perendahan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia disertai dengan pengagungan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana khauf yang seperti ini, khauf yang ibadah seperti ini, tatkala kita takut kepada Allah dengan takut yang ibadah yang disertai dengan perendahan diri dan ketundukan dan pengagungan, maka melazimkan seseorang dia mentaati apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Jadi ada ulangi sekali lagi bahwasanya khauf yang ibadah itu adalah khauf kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan perendahan diri, pengagungan dan ketundukan. Yang khauf seperti ini tatkala benar-benar orang takut kepada Allah dengan khauf yang seperti ini, maka melazimkan dia menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ini khauf yang ibadah. Adapun khauf yang kedua adalah khaufu syirki, atau ada yang mengistilahkan adalah khaufu sirri, khauf yang tersembunyi atau khauf yang syirik. Jadi khauf yang syirri, ada ulama yang mengistilahkan dengan khaufu sirri, khauf yang tersembunyi, atau khaufun syirkiyun, khauf yang syirik. Adapun khauf yang syirik, kalau ana simpulkan dari kitab-kitab yang ana baca dari para penjelasan para ulama, khauf yang syirik ini bentuknya ada 3. Yang pertama adalah memalingkan khauf yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan khauf yang ibadah yang di dalamnya ada unsur perendahan diri dan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misal tatkala seseorang dia masuk ke dalam kuburan yang dianggap keramat, ya. Tatkala dia masuk tidak berani berdiri tegak, masuknya dalam keadaan apa? Merangkak, ya. Sebagaimana yang terjadi di kuburan mana? Imogiri sana, ya, yang pernah dilihat langsung oleh teman ana, Ustadz Fauzan Lombok, Purwokerto. Ustadz Fauzan Purwokerto melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Ya, orang-orang yang ziarah kubur di sana, tatkala masuk enggak berani dia. Kenapa? Takut. Takutnya seperti ini jelas. Ya disertai dengan apa? Perendahan diri. Tatkala ingin balik dari kuburan, enggak berani langsung membelakangi kuburan, tidak. Tapi mundur katanya. Ya dia mundur. Setelah keluar baru menunjukkan khauf yang seperti ini tatkala dia tidak berani. Ini khauf, takut dia. Ya. Khauf yang seperti ini mesti di dalamnya ada unsur apa? Perendahan diri dan ketundukan. Maka tatkala dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah syirkun, dan syirkunnya di sini adalah syirkun akbar. Kemudian yang kedua adalah ayakhafa minal maiti aw minal ghaibi aw minasyayatin wal jin ayusibahu bima yakrahu. Takut kepada mayit, takut kepada mayit ya. Contoh misalnya orang jalan ke kuburan, dia takut. Takutnya kenapa? Takut kepada mayit yang berada di dalam kuburan. Takut mayitnya bangkit kembali, nyengkek dia misalnya. Kalau orang lewat kuburan takut sebabnya apa dulu? Lihat. Kalau dia takutnya memang kepada sang mayit yang berada dalam kuburan, maka ini takut yang syirik. Dan syiriknya syirik akbar. Kalau takut kepada kegelapan beda lagi nanti ya. Takut pada kegelapan yang ada pada kuburan, maka nanti bisa masuk ke dalam takut yang manusiawi, yang tabii. Tapi tatkala dia takut lewat kuburan, dia takut kepada mayit yang berada di dalam kuburan tersebut, maka hukumnya adalah syirkun akbar. Kemudian takut kepada makhluk gaib dari syaitan atau jin, dengan memiliki keyakinan syaitan atau jin tersebut dapat menimpakan kemudorotan, padahal gaib tidak nampak. Seperti yang terjadi di terowongan Casablanca. Ya, tatkala orang lewat terowongan Casablanca yang ada di Jakarta mencet klakson. Kenapa mereka mencet klakson? Takut. Takut kepada siapa? Takut kepada makhluk gaib ya, jin yang nampak, yang keberadaannya belum tentu jelas, belum jelas ada atau tidaknya. Dia mencet klakson kenapa? Biar tidak diganggu. Biar selamat. Ya, maka takut yang seperti ini bisa takut yang syirkun akbar. Takut kepada Nyi Roro Kidul. Tatkala dia ke pantai selatan, enggak berani pakai baju warna hijau misalnya. Tatkala dia ada pilihan baju di rumahnya, dia enggak pilih warna hijau karena keyakinan apa? Takut. Takut diculik Nyi Roro Kidul. Maka pada saat itu, ya, takutnya dia takut yang syirkun akbar. Ya, seorang yang tidak berani mandi di pantai selatan, bukan karena ombaknya, bukan. Tapi karena takut diculik oleh pasukannya Nyi Roro Kidul. Maka ini takut yang syirkun akbar. Beda kalau ada orang, dua orang nih misalnya, yang satu gak berani, A, B, sama-sama gak mau mandi di pantai selatan, tapi beda keyakinannya. Ya, kalau yang satu, karena takut diculik Nyi Roro Kidul. Yang dua, dia gak bisa berenang, takut sama ombaknya. Yang B nih. Maka takutnya ini hukumnya beda. Yang A jelas syirkun akbar. Adapun yang B apa? Tobi'i manusiawi. Boleh-boleh saja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk menimpakan kemudorotan bagi dirinya yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketakutan kepada makhluk ini menyebabkan dia beribadah kepada makhluk tersebut. Seperti seorang mungkin yang takut kepada seorang raja, kepada Fir'aun, atau yang semisalnya ya, dalam perkara yang Allah tidak mampu, seperti kematian. Kalau tidak misalnya dia dibunuh misalnya ya. Padahal pisau tidak berada di lehernya. Karena nanti diperinci ya. Tatkala orang melakukan kekufuran atau kesyirikan yang dia diancam, ancamannya nanti sampai bagaimana bentuk ancamannya. Kalau sekedar ancaman tanpa ada bukti nyata, maka tidak boleh kita melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban. Tapi kalau memang ancamannya seperti kita ingin dibunuh dan benar-benar pisau ada di leher kita misalnya, kemudian kita takut sehingga kita melakukan kekufuran, maka yang seperti ini udzur. Ya, seperti sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghina Rasulullah. Ya, karena memang dia apa? Ingin dia apa? Disiksa. Dengan siksaan yang sahabat Yasir ini tidak mampu untuk menanggungnya. Maka pada saat itu boleh dia mengucapkan atau melakukan kekufuran dengan catatan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Jadi yang ketiga, seorang takut kepada makhluk dalam perkara yang makhluk itu tidak mampu. Terkait masalah kematian, kemudian terkait masalah apa rizki, terkait dengan masalah penyakit atau tidaknya, sakit atau tidaknya. Kalau dia takut kepada makhluk dalam perkara yang seperti ini, maka hukumnya adalah syirkun akbar. Kemudian yang ketiga adalah khauful maksiat. Khauf yang maksiat. Khauf yang maksiat adalah di sini dijelaskan adalah seseorang meninggalkan suatu kewajiban atau dia melakukan suatu keharaman karena takut kepada manusia atau kepada makhluk dalam keadaan dia tidak dipaksa. Ya. Jadi takut yang maksiat yang hukumnya haram, bahkan ada ulama yang mengatakan termasuk dari Sirkun Asgor di antara Syaikh Shalih Al-Fauzan, adalah seseorang takut kepada makhluk yang menyebabkan rasa takut tersebut menyebabkan dia meninggalkan suatu kewajiban atau menyebabkan dia melakukan suatu keharaman yang mungkin secara hukum asalnya takut tersebut adalah takut yang tabii, takut yang manusiawi. Akan tetapi takut yang manusiawi atau tabii tersebut apabila menyebabkan seseorang meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman, maka takut tersebut berubah hukumnya menjadi takut yang maksiat. Dicontohkan di sini, dicontohkan, anda ambil contoh dari kitab Ayanatul Mustafid, seperti seseorang manusia, seseorang yang dia meninggalkan berdakwah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut kepada manusia. Iman takut dikucilkan, iman takut diusir atau yang semisalnya. Ya. Fa huwa muharramun, maka kata beliau, maka ini jenis takut yang haram, wa huwa syirkun asghar, kata beliau. Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan ini termasuk dari jenis takut yang syirik asghar. Dengan catatan maksudnya di sini adalah orang yang sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk berdakwah. Beda kalau memang orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk berdakwah. Ini ada orang, dia memiliki kemampuan untuk berdakwah, dia memiliki ilmu, dia memiliki kedudukan. Bisa dia untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia takut. Takut mungkin nanti kalau dia berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar enggak diangkat lagi jadi takmir, misal. Ini misal saja ya. Maka takut yang seperti ini takut yang maksiat, yang haram. Ya. Beliau membawakan sebuah dalil, waqad ja'a fil hadis, dan sungguh telah datang di dalam hadis, annallaha yuhasibul abda yaumal qiyamah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seorang hamba pada hari kiamat. Yang mana Allah berkata, lima lam ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Ya, kenapa kamu tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar? Fayaqulu, maka hamba ini berkata, ya Rabbi khasitun nas. Wahai Rabbku, saya takut kepada manusia. Fayaqulu, maka Allah berkata kepada manusia ini, iya ya ahaku antaksa. Akulah yang seharusnya engkau takutkan, yang lebih berhak engkau takutkan. Ini ya. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan catatan, hadis ini ya, maksudnya adalah bagi orang yang dia memiliki apa? Kemampuan untuk berdakwah. Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berdakwah kemudian dia tidak berdakwah karena takut kepada manusia, maka takut yang seperti ini hukumnya adalah haram. Ya. Atau mungkin seseorang dia disuruh ayahnya mungkin atau pamannya untuk beli rokok. Kalau enggak beli rokok, maka dia enggak dikasih uang jajan misal. Dia takut. Akhirnya dia belikan. Ketakutan dia kepada makhluk menyebabkan dia apa? Melakukan suatu keharaman. Maka takut yang seperti ini adalah takut yang haram, yang maksiat. Ya, walaupun secara asalnya adalah takut yang tabii. Ya, jadi batasan takut yang maksiat itu takut yang asalnya adalah tabii, manusiawi, tapi kalau menyebabkan dia melakukan suatu keharaman atau meninggalkan suatu kewajiban, maka takut tersebut adalah takut yang diharamkan. Dan Syaikh Shalih Al-Fauzan memasukkan kepada bentuk syirik asghar. Kemudian yang keempat adalah khauf tabii. Ini khauf tabii adalah alladzi laisa ma'ahu ibadatun lil makhluq wala tarkun li wajib, yaitu takut kepada makhluk yang tidak ada unsur peribadatan di dalamnya dan tidak sampai meninggalkan kewajiban. Seperti seseorang takut kepada harimau, takut kepada ular, takut kepada musuh, takut kepada preman dan yang semisalnya, maka yang seperti ini adalah takut yang tabii. Takut kepada sesuatu yang memiliki wajah yang seram, ya, maka ini adalah tabii. Ya, seperti seorang yang takut, misalnya dia berjalan di sebuah jalan lewat pohon besar, tiba-tiba dari pohon besar tersebut jatuh kepala, ya, bukan kelapa ya, misalnya ya, di hadapan antum, antum melihat wajah yang seram, kemudian takut terbirit-birit, maka pada saat itu takutnya adalah takut yang tabii. Jadi takut tabii itu takut kepada sesuatu yang zahir. Ya. Beda dengan takut yang sir ya. Sir itu dia takut kepada sesuatu yang tidak nampak. Cuman perasaan-perasaan katanya dan katanya. Tapi kalau takut tabii, takut kepada sesuatu yang zahir, yang benar-benar memang secara tabiat atau secara kauni, sesuatu tersebut dapat apa? Mencelakakan. Takut kepada ular. Ada ular depan kita, kemudian kita langsung lari. Manusiawi, kenapa? Zahir ada, nampak. Dan memang secara kauni dia dapat apa? Mencelakakan. Ya, maka takut yang seperti ini adalah takut yang tabii, yang hukumnya adalah boleh. Ya, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 31 mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam, fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Ya, maka Musa keluar darinya dalam keadaan apa? Khaifan, takut. Tatkala Nabi Musa membunuh dari salah satu dari orang Kibti. Ya, Nabi Musa takut dibunuh. Menunjukkan ini adalah takut yang manusiawi. Kemudian kita langsung masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu anwa'ul khaufi minallah. Macam-macam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di sini ada dua macam. Yang pertama adalah mahmudun, terpuji, dan yang kedua adalah ghairu mahmudin, yang tidak terpuji. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang terpuji, ada takut kepada Allah yang tidak terpuji. Bagaimana bentuk takut Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang terpuji? Yaitu dijelaskan di sini, takut kepada Allah dengan takut yang terpuji adalah rasa takut seseorang kepada Allah yang menyebabkan dia ya, mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ini takut yang terpuji. Seseorang takut kepada Allah yang terpuji jika rasa takut tersebut mendorong dirinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun takut yang tidak terpuji, yang tercela, adalah rasa takut yang mendorong seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang Khawarij. Ya. Mereka tatkala beribadah kepada Allah hanya didasari dengan rasa takut yang berlebihan, sehingga dia, orang-orang seperti Khawarij, mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kemudian poin yang kelima adalah min asbabi husulil khaufi wal khasyati minallah. Di antara sebab-sebab menanamkan rasa khauf dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ana ambil penjelasannya ini dari kitab Muqarrar yang dipakai di negeri Saudi ya, untuk tingkatan ustaz. Di dalam buku tersebut dijelaskan di antara sebab-sebab kita memperoleh perasaan takut dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebab yang pertama dan yang utama sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu adalah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kesempurnaan ibadah seseorang, baik ibadah yang terkait dengan ibadah hati ataupun ibadah yang zahir yang nampak, ya, kesempurnaan ibadah tersebut dilihat sejauh mana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengingat tadzakkur 'azamatillahi jalla wa ala. Ya, jadi mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu syadidul 'iqab, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling keras siksaannya, liman asahu, bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi kita ingat ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rahim, tapi juga Allah memiliki nama Al-Jabbar yang Maha Perkasa, yang memiliki adab yang sangat keras. Kalau seseorang dia melakukan suatu kemaksiatan, sekecil apapun kemaksiatan yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, ya, menghisab perbuatan dosa yang kita lakukan. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang seseorang dia melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar biji dzarrah, ya, maka dia akan melihat, mesti melihat apa? Melihat balasannya. Dan sebaliknya, Barang siapa yang seseorang dia melakukan suatu keburukan walaupun hanya sebesar biji dzarrah, ya, maka dia pun akan melihat balasannya, dan balasan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat sangat pedih. Sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, bahwasanya tidak ada di antara kita yang bisa, yang mampu untuk bersabar terhadap api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingat yang seperti ini, maka insyaallah akan tertanam rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah mengingat kuburan, waqafa bil mauti mu'idatan, dan cukuplah kematian itu sebagai nasihat buat kita semua. Jadi kita ingat kuburan, sering-sering mengingat kuburan. Seseorang yang dia sering mengingat kematian, ya, maka dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan timbul rasa qanaah pada dirinya. Karena dia meyakini kehidupan dunia ini cuman sementara. Hakikatnya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah kita mengingat akan kematian, mengingat kuburan, mengingat akan gelapnya kuburan, dan mengingat keadaan-keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat yang kita akan lalui. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, bagaimana nasib kita nanti di padang mahsyar. Tatkala Allah dekatkan matahari satu mil, bagaimana tatkala kita dihisab satu persatu, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan, apa yang terpetik dalam hati kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita perbuat. Mata kita jadi saksi, tangan kita jadi saksi, kemudian kulit kita jadi saksi. Tidak ada orang misalnya yang melihat kita bermaksiat kepada Allah, tapi apa? Anggota badan kita jadi saksi. Bumi yang kita pijak jadi saksi. Belum lagi tatkala kita melewati sirat, ya, jalanan yang sangat membahayakan, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya, di sampingnya ada kail-kail yang mencoba mengambil orang yang mencoba melewatinya. Di bawahnya ada neraka. Semuanya kita ini akan melewati hal-hal tersebut. Ya, yakinlah bahwasanya kita yakin, kita orang yang beriman, kita pasti nanti akan melewati hal-hal yang demikian itu. Kalau kita sering mengingat seperti ini, insyaallah akan muncul rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang sebelum terakhir adalah kita mengenal dampak buruk dari perbuatan maksiat baik di dunia maupun di akhirat. Yang mana maksiat itu adalah merupakan sebab dicabutnya barokah. Mungkin di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menahan turunnya hujan ini dikarenakan sebagian dari kita melakukan kemaksiatan. Lebih-lebih seandainya kemaksiatan tersebut dilakukan oleh orang-orang seperti kita yang mengaji, yang sudah mengetahui ilmunya. Mungkin kalau dilakukan oleh orang-orang awam ada sedikit wajarnya. Tapi kalau dilakukan oleh orang-orang yang dia berilmu, ya, tapi dia melakukan kemaksiatan padahal dia tahu ilmunya, berbuat curang misalnya, nyogok ataupun yang semisalnya, riba ataupun yang semisalnya, maka ini bencananya lebih besar. Kemudian yang terakhir adalah menuntut ilmu syar'i. Ya, karena dengan sebab ilmu inilah kita akan memperoleh rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Jadi sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama, orang yang berilmu. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang yang takut kepada Allah itu bukan orang yang banyak meriwayatkan hadis. Orang yang takut kepada Allah, orang yang ulama, orang yang dikatakan ulama itu bukan orang yang banyak meriwayatkan hadis. Orang yang dikatakan ulama itu bukan orang yang dia menghafal Al-Qur'an. Ya, orang yang dikatakan ulama itu jika di dalam hatinya itu ada rasa apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mungkin, sekali lagi, tidaklah mungkin muncul rasa takut tersebut kecuali kita mengilmui akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu penjelasan dalil. Insyaallah di sini kita akan bawakan 3 dalil. 2 dalil dari Al-Qur'an dan 1 dalil dari As-Sunnah. Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikum syaitan, sesungguhnya yang demikian itulah syaitan, yukhawifu awliya'ahu. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, pada kalimat firman Allah yukhawifu ini ada domir yang dibuang. Takdirnya adalah kum. Yang kum ini kembali kepada Rasulullah dan para sahabat. Auliya'ahu, hu ini kembali, domir ini kembali kepada siapa? Syaitan. Auliya-auliya, kekasih-kekasih syaitan, auliya syaitan itu adalah kaum musyrikin. Ya, ayat ini terkait dengan perang Badar. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Sesungguhnya yang demikian itulah syaitan. Yukhawifu auliya'ahu. Yang dia, syaitan ini, menakut-nakuti kalian, itu Rasulullah dan para sahabat dengan perantara auliya'ahu. Dengan perantara kekasih-kekasihnya. Itu orang-orang musyrikin. Maka kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, tapi takutlah kalian kepada aku. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Di dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya khauf itu adalah ibadah dari dua sisi. Ana ulangi. Di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya khauf itu adalah ibadah dari dua sisi. Kita sebagai thalabul ilmi sangat penting sekali untuk mengetahui yang namanya wajhu dilalah, sisi pendalilan. Karena kita ketahui bersama orang-orang di sekitar kita yang mereka awam, ya, mereka hanya mengetahui ibadah sebatas ibadah rukun Islam, sholat, puasa, zakat, ya. Mereka enggak tahu bahwasanya khauf itu adalah ibadah. Maka tatkala kita ingin jelaskan kepada masyarakat bahwasanya khauf adalah ibadah berdasarkan ayat ini, kita pun harus jelaskan dari sisi mana. Karena pada di dalam ayat ini tidak ada lafaz bahwasanya khauf adalah ibadah. Bagaimana sisi pendalilan yang menunjukkan bahwasanya khauf adalah ibadah berdasarkan ayat yang mulia ini? Maka dijelaskan oleh para ulama ada dua sisi pendalilan wajhu dilalah yang menunjukkan khauf itu adalah ibadah. Kira-kira yang pertama apa ya? Diperintahkan. Wa khafuni. Kita kembali lagi pada definisi khauf Ibnu Taimiyah kan ya. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Intinya ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Dari mana kita tahu sesuatu itu Allah cintai dan Allah ridai? Salah satu korinahnya adalah sesuatu tersebut Allah perintahkan. Ya. Kalau ada orang yang bertanya, kok bisa? Kita tanya, Pak, sholat ibadah bukan? Ibadah. Dari mana Bapak tahu sholat ibadah? Ya katanya ibadah. Mana dalilnya Pak? Maka kita katakan dalilnya fasallili rabbika wanhar. Perintah. Kita diperintahkan untuk sholat. Tatkala kita diperintahkan untuk sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan sholat itu Allah cintai. Kalau Allah cintai berarti sesuatu tersebut adalah ibadah. Begitu juga dengan menyembelih. Begitu juga dengan takut. Allah perintahkan fala takhafu wa khafuni. Tapi takutlah kepada aku. Perintah. Segala sesuatu yang Allah perintahkan mesti sesuatu tersebut Allah cintai. Segala sesuatu yang Allah cintai berarti sesuatu tersebut adalah ibadah. Yang kedua, sisi pendalilannya. Ada yang tahu antum? Dijadikan sebagai syarat keimanan in kuntum mu'minin. Santum rakumullah. Ya, dijadikan sebagai syarat keimanan. Tatkala khauf dijadikan sebagai syarat keimanan menunjukkan khauf tersebut ibadah. Seakan-akan berarti ya kalau seseorang dia tidak takut kepada Allah menunjukkan dia tidak beriman. Ya, ini dua sisi pendalilan. Ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya takut itu adalah ibadah. Kalau ibadah maka wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dipalingkan kepada selain Allah maka hukumnya syirkun akbar. Sarful ibadah li ghairillahi syirkun akbar. Jadi memalingkan suatu peribadatan kepada selain Allah maka hukumnya syirik akbar. Ya. Kemudian ada sedikit tambahan penjelasan yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Insyaallah ada faedahnya bagi kita untuk dijelaskan. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan bahwasanya ayat ini innama dzalikum syaitan yukhawifu auliya'ahu ini setelah firman Allah sebelum ba'da sesudah al ba'da itu apa? Setelah alladzina qala lahumun nas alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, Inan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia, sungguh mereka telah berkumpul menuju kalian. Faksauhum, maka takutlah kepada mereka. Sekali lagi, kisah ini, ayat ini terkait dengan apa? Perang Uhud. Yang mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada perang Uhud mengalami kekalahan. Pada awalnya mengalami kemenangan, kemudian akhirnya tatkala pasukan panah yang ditugaskan oleh Rasulullah di Bukit Uhud turun, kemudian diambil alih oleh Khalid bin Walid yang pada saat itu masih kafir, akhirnya kaum muslimin menderita kekalahan dan ada sekitar 70 dari kaum muslimin yang mereka mati syahid. Kemudian setelah terjadi peperangan, orang-orang musyrikin kembali ke kota Mekah. Kaum muslimin ingin kembali ke mana? Ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah dan sebelum orang-orang musyrik sampai ke Mekah, mereka ingin menakut-nakuti kaum muslimin. Sehingga mereka mengutus seorang utusan untuk mengancam Rasulullah dan para sahabatnya. Diutus, kabarkan kepada Muhammad dan sahabatnya, kami akan kembali untuk membunuh dari sisa-sisa kalian yang masih hidup. Maka di sini katakan, innan nasa qad jama'u, sesungguhnya manusia itu orang-orang musyrikin, sungguh mereka telah bersatu untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Tatkala mendengar khabar yang seperti ini, fazadahum imanan. Maka bukannya tambah takut kaum muslimin, tambah apa? Bertambah keimanan mereka, waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita dan Dia adalah sebaik-baik tempat bersandar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tatkala mendengar berita seperti ini, memerintahkan kepada para sahabat untuk pergi menjumpai kaum musyrikin. Bukannya malah lari, tapi Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menemui mereka. Sementara di antara para sahabat ada yang terluka, kemudian mereka pun dihinggapi rasa lelah, akan tetapi mereka tetap bangkit, ya, dengan cepat keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka sampai pada suatu tempat yang dikatakan yuqalu lahu Hamra'ul Asad. Suatu tempat dinamakan Hamra'ul Asad. Mereka menunggu orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin mengancam, ingin apa? Kembali, memerangi kembali orang-orang musyrikin, maka ditunggu oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka menunggu di tempat yang dinamakan dengan Hamra'ul Asad. Ya. Mereka menunggu orang-orang musyrikin. Falamma 'alima al-musyrikun, tatkala orang-orang musyrikin mengetahui keluarnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, asaba'ahum ar-ru'ba, maka Allah limpahkan kepada mereka perasaan apa? Takut. Waqalu, dan mereka berkata, tidaklah mereka keluar kecuali mereka memiliki kekuatan. Jadi sebagian mereka, di antara orang-orang musyrikin, mereka berkata, tidaklah orang-orang musyrikin keluar menghadapi kita kecuali mereka memiliki kekuatan. Susah, kita balik saja ke kota Mekah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan ke dalam hati-hati mereka rasa takut. Lama, ini dia faedahnya, lama sadaqal muslimun wa sabaru wa tawakkalu ala Allah. Ya, karena Allah mengetahui akan kejujuran orang muslimin dan kesabaran mereka dan tawakalnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kita ambil, ya akhi, bahwasanya pertolongan itu Allah berikan kepada kaum muslimin dengan bentuk menanamkan rasa takut kepada orang-orang musyrikin, ini disebabkan karena apa? Tawakal tauhid yang ada pada kaum muslimin. Jika kaum muslimin tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mungkin di antara mereka melakukan kesyirikan, maka pertolongan tidak akan datang. Yang mana hal ini pernah Allah tegaskan di dalam surah At-Taubah terkait dengan perang apa? Hunain. Setelah Fathul Mekah, kan banyak tuh orang-orang Arab yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Hanya sebagian kecil di Hunain, ya, orang-orang musyrikin yang tidak masuk ke dalam Islam. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat dan orang-orang yang baru masuk Islam Untuk apa menyerang Hunain? Dan pada saat itu jumlah kaum muslimin apa? Banyak. Di antara mereka ada yang nyeletuk, wah kita gak bakalan kalah. Karena apa? Jumlah kita banyak. Mereka bersandar kepada siapa? Kepada banyaknya pasukan. Maka Allah tegur, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira, dan sungguh Allah telah menolong kalian ya pada tempat-tempat yang banyak di dalam peperangan. Wa yauma Hunain, lihatlah pada hari Hunain ya, id a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum syai'an, tatkala kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian, maka tidaklah bermanfaat sedikit pun yang demikian itu. Maka kocar-kacir pada awal perang Hunain. Kemudian Allah berikan ketenangan pada hati Rasulullah dan beberapa sahabat sehingga akhirnya pertolongan kembali datang. Ya. Dan rasa takut yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin ini disebabkan karena kesyirikan yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 151, sanulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, maka kami akan lontarkan pada hati-hati mereka itu orang-orang kafir ar-ru'ba, rasa takut. Kenapa? Bima asraku billahi, dengan sebab mereka melakukan kesyirikan. Dengan sebab mereka melakukan kesyirikan itulah Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut kepada mereka. Lalu bagaimana kaum muslimin bisa memperoleh kemenangan kalau mereka sendiri tatkala berperang pakai jimat misalnya? Ya. Bukan kemenangan, bukan ketenangan yang mereka akan dapatkan, malah ketakutan. Karena hakikatnya orang yang pakai jimat adalah orang yang pengecut, takut mati. Ya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat yang mulia ini bahwasanya diantaranya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kaum muslimin jika kaum muslimin hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yaitu surat At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Wa lam yakhsha illallah. Syahidnya wa lam yakhsha illallah. Yang menunjukkan bahwasanya khasyah dan takut, takut yang lebih ya. Apa sih perbedaan antara khasyah dengan khauf? Kalau dalam bahasa Arab, takut itu ada tiga bentuk ya namanya. Yang pertama al-khauf, yang kedua adalah ar-rahbah, dan yang ketiga adalah al-khasyah. Yang paling tinggi dari tingkat dari tiga takut ini adalah al-khasyah. Perbedaan antara al-khasyah dengan khauf, kalau khasyah adalah ketakutan terhadap sesuatu yang dia disertai dengan keilmuan akan keagungan, kehebatan sesuatu yang dia takutkan. Kalau khauf terkadang rasa takut yang tidak disertai keilmuan dengan katanya-katanya. Jadi takut terhadap sesuatu cuma katanya, tidak disertai keilmuan. Maka otomatis rasa takut yang disertai dengan keilmuan tingkatannya lebih tinggi dibandingkan rasa takut yang tidak disertai dengan keilmuan. Ini diantara perbedaan antara khasyah dan khauf. Walam yakhsha ilallah, firman Allah walam yakhsha ilallah menunjukkan khasyah ini adalah apa? Ibadah. Takut ini adalah ibadah. Dari sisi mana? Dari sisi ya, di sini lam huruf nafi kemudian jatuh setelah itu illa isbat. Menunjukkan apa? Yufidul hasr. Menunjukkan dan walam yakhsha ilallah, dan tidaklah dia takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu amalan itu hanya ditujukan kepada Allah, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Ya. Tatkala suatu amalan itu dia ditujukan hanya kepada Allah, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Ini wajhu dilalah dari ayat yang mulia ini. Dan di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka memakmurkan masjid. Dan hakikat dari orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang memiliki beberapa sifat yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama adalah amanu billahi. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka membenarkan perjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat dari keimanan kita kepada Allah, kita meyakini suatu saat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jadi man amana billahi wal yaumil akhir, inna ma'al hasr, ya huruf pembatasan, sesungguhnya yang memamurkan masjid itu adalah man, orang yang dia beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Kemudian wa aqama shalah, dan wa aqama shalah, dan menegakkan salat. Yang kedua adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan yang ketiga, hakikat dari orang yang memakmurkan masjid adalah akhlasu lillahi al-khasyah wal khauf. Jadi orang-orang yang mereka mengikhlaskan rasa khasyah dan khauf hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya memakmurkan masjid bukan hanya dilihat dari bangunannya, bersihnya masjid, tidak, tapi memakmurkan masjid itu ya dilihat dari keimanan dan amal soleh orang-orang yang berada di dalam masjid tersebut, dan membersihkan segala ibadah-ibadah yang mereka lakukan di dalam masjid tersebut dari kotoran-kotoran syirik dan kotoran-kotoran bid'ah. Itulah hakikat dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian kita bahas dalil yang terakhir dari hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridallahi bisakhatin nas, barang siapa yang dia mengharapkan ridha Allah bisakhatin nasi, dengan yang menyebabkan kemurkaan manusia. Jadi barang siapa yang dia mengharapkan, mencari ridhonya Allah yang menyebabkan manusia murka, tapi dia enggak lihat kemurkaannya manusia, yang penting saya dapat ridha Allah, manusia musuhi saya enggak masalah, maka orang yang seperti ini balasannya radhiyallahu anhu, maka Allah akan ridha kepadanya, wa ardo anhu nas, dan Allah akan jadikan manusia yang awalnya enggak suka menjadi apa, ridha pula kepada orang tersebut. Ini diantara buah ya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, manil tamasa ridon nasi, barang siapa seseorang yang dia mencari ridonya manusia, sementara sampai kapanpun yang namanya ridho manusia tidak akan diperoleh oleh seorang pun ya. Karena tatkala kita mencari semua ridho manusia, enggak mungkin. Tatkala kita jadi orang buruk, apakah semua manusia senang sama kita? Enggak. Paling yang senang orang-orang yang sama dengan kita, orang-orang yang dia soleh enggak senang sama kita. Tatkala kita jadi orang soleh, apakah semua orang pasti senang kita? Tidak. Orang-orang yang tidak soleh, yang buruk, dia tidak akan senang dengan kita. Ya, hakikatnya ridhonya manusia itu adalah suatu perkara yang tidak mungkin kita dapatkan. Barang siapa yang seseorang dia mencari ridhonya manusia, bisa khotillah, yang menyebabkan Allah murka kepadanya, maka balasannya apa? Sakhatallahu alaihi, maka Allah akan apa? Sakhatallahu alaihi, Allah akan murka kepadanya, wa askhata alaihin nas, dan suatu saat Allah akan jadikan manusia pun apa, murka kepada orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Hibban, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan ada kisah tersendiri terkait dengan hadis ini, itu bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu tatkala beliau menjadi seorang khalifah, beliau menulis kepada Ummul Mukminin yaitu Aisyah meminta nasihat. Kenapa Muawiyah meminta nasihat kepada Aisyah radhiyallahu anha? Karena beliau tahu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha memiliki ilmu yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Muawiyah minta nasihat. Maka tatkala Muawiyah minta nasihat kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang dipilih oleh Aisyah adalah hadis yang mulia ini. Karena ini sangat pas sekali, terutama bagi seorang pemimpin. Ya, tatkala dia memimpin, dia mengharap ridhonya siapa? Ridho rakyatnya apa ridho Allah Subhanahu wa taala? Maka hadis yang mulia ini memberikan beberapa faedah pada kita. Yang pertama adalah tentang wajibnya khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajibnya mendahulukan ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ridho kita kepada seluruh makhluk, dan mendahului keriduan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan keriduan makhluk kepada diri kita. Kemudian yang kedua di antara faedahnya adalah wajibnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah tatkala kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan sia-siakan kita. Walaupun mungkin awalnya manusia memusuhi kita, maka suatu saat Allah akan jadikan manusia tersebut ridho terhadap diri kita, walaupun kitanya sudah meninggal. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke-32. Langsung kita sedikit masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-33. Bab yang ke-33 adalah babu qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi bab yang ke-33 ini membahas masalah ibadah hati yang agung, yaitu at-tawakkal. Pada bab ini insyaallah ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Yang kedua adalah makna tawakal. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang dapat menyempurnakan tawakal pada diri seseorang. Ini diambil dari penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang ana dengar langsung dari Daurah Syekh yang di Jami'ur Rahman ya. Beliau menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menyempurnakan tawakal pada diri seseorang. Ya, nanti jumlahnya ada 8. Kemudian yang selanjutnya poin yang keempat adalah pembagian tawakal. Pembagian tawakal dalam artian hukum tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah buah dari tawakal. Buah dari tawakal yang ini diambil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadzal bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid halaman 60. Penulis mengatakan bahwasannya intinya tatkala tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah ya. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah, maka wajib bagi kita untuk mengikhlaskan peribadatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama sekali tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengetahui tawakal adalah ibadah dan terkait dengan ibadah hati ya, maka wajib bagi kita untuk mengikhlaskan tawakal ini hanya kepada Allah dan meninggalkan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah tawakal nanti ya, tentang pembagian bertawakal kepada selain Allah beda dengan pembagian khauf dan mahabbah kepada selain Allah. Mahabbah kepada selain Allah ada yang sifatnya tabii, manusiawi, boleh-boleh saja. Begitu juga dengan khauf. Tapi kalau tawakal ya, tawakal ini wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilahnya yang namanya tawakal kepada selain Allah yang hukumnya boleh, tidak ada. Bertawakal kepada selain Allah nanti hukumnya syirik. Ima syirik akbar, ima syirik asgor. Nanti kita akan jelaskan kapan bertawakal kepada selain Allah itu syirik akbar, kapan syirik asgor. Beda dengan khauf. Khauf takut kepada selain Allah ada yang hukumnya mubah, yaitu khauf, jenis khauf yang tabii, yang manusiawi. Tapi terkait masalah tawakal, ini salah satu ibadah yang murni harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertawakal kepada selain Allah mesti syiriknya. Tidak ada istilahnya tawakal yang boleh. Ada yang boleh tapi sebenarnya hakikatnya bukan tawakal. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab apa? Taukil. Ya, sekedar pengwakilan, mewakilkan. Kalau taukil itu terkait dengan amalan zahir. Kalau tawakal terkait dengan amalan batin. Nanti kita akan jelaskan perbedaan antara tawakal, tawakkul dengan taukil. Ya. Maka tatkala tawakal itu adalah ibadah, maka ibadah ini adalah wajib kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya menjadi syirkun akbar. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sekali lagi membawakan di dalam kitab tauhid ini bab tentang tawakal. Karena tawakal termasuk dari ibadah yang wajib kita tujukan hanya kepada Allah. Jika kita tujukan kepada Allah namanya tauhid, jika kita palingkan kepada selain Allah namanya syirik yang merupakan lawan dari tauhid. Kemudian yang kedua adalah tentang makna dari at-tawakkul. Bahasa Indonesianya tawakkal. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Tawakkul. Tawakal adalah Al-i'timadu 'alallahi ta'ala, al-i'timadu 'alallahi ta'ala, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi husulil matlubi, dalam rangka mendapatkan sesuatu yang diinginkan, wa daf'il makruhi, dan dalam rangka terhindar dari sesuatu yang dibenci, ma'athiqqati bihi, yang disertai dengan kepercayaan yang penuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakalnya kita ini, bersandarnya kita dengan benar-benar bersandar, percaya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, thiqoh, kuat tawakal kita, benar-benar percaya. Wa fi'lul asbabi al-ma'dhuni fiha, disertai dengan mengambil sebab yang diizinkan, baik secara syar'i maupun qadari. Jadi ini definisi dari tawakal. Seseorang yang terpenuhi definisi ini, maka dia dikatakan tawakal, telah bertawakal kepada Allah. Yang mana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ya, dari definisi ini, yang namanya tawakal itu harus terkumpul dua perkara. Kalau ada orang mengaku tawakal, tapi kok ternyata tidak terkumpul dua perkara ini, berarti dia bohong. Hakikatnya dia tidak bertawakal kepada Allah. Ya. Yang pertama kata beliau adalah ayyakuna al-i'timadu 'alallahi i'timadan shodiqan hakikian. Jadi dia bersandar kepada Allah dengan penyandaran yang jujur. Benar-benar bersandar, thiqah penyandarannya kuat. Tidak ada rasa keraguan. Ya. Tatkala dia melakukan suatu aktivitas, dia bertawakal kepada Allah, dia benar-benar bismillah. Misalnya, dia misalnya usaha atau apa, kemudian dia bertawakal kepada Allah, dia benar-benar. Dia misalnya awalnya kerja di bank misalnya. Kemudian dia tahu kerja di bank itu tidak boleh, riba. Kemudian dia ingin ganti profesi yang halal. Dia harus bertawakal, benar-benar bertawakal, yakin. Kalau seseorang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Dia bertawakal dengan tawakal yang benar. Thiqah tawakalnya, benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah fi'lul asbabi al-ma'dhuni fiha, mengambil sebab yang diizinkan di dalamnya, baik sebab tersebut terbukti secara syar'i maupun terbukti secara qadari. Yang insyaallah nanti dua perkara ini, ya, bersandarnya hati kepada Allah dan mengambil suatu sebab yang diizinkan secara syar'i, insyaallah kita akan jelaskan sedikit panjang lebar pada pertemuan yang telah lalu, berdasarkan penjelasan yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan penjelasan dari Syaikh Shalih Utsaimin di dalam kitab Al-Qawlu Mufid. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri ana pribadi dan dari syaitan, dan ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada benarnya, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.